Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina وشفيئنا وإمامنا وقدوتنا بالقاسم الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, إنكم تمسح قالوا مليئكن بورو حبائب para kiai, wabil khusus dumateng Al Habib Muhammadil Bakir bin Soleh Maula Dawilah Al Habib Abdullah bin Muhammad Al Haddad dan para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para kiai, Ketua MUI Batu, Ketua NU Surya dan Tanfid. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan berpanjang oleh Allah SWT. Dan tidak lupa Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Haji Ahmad Butiono. Dan yang saya muliakan, mudah-mudahan kebaikannya selalu diterima oleh Allah SWT. Mudir Ma'had Khatimul Majlis Al Habib Ahmad Jamal Tohab Ba'akil, juga para asatid, para santri-santri pesantren Anwarut Taufik, jamaah Majlis Maulid wa Taklim Ar-Ridwan, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pengalaman hidup saya, kulon dredek niku ping 3. Siji pertama kali pada saat saya akan naik ring. Jadi dulu saya petinju saya dulu. Diundur-undur rek waktu niku drawat. Balik-balik pipi saya. Sebetulnya berani mek kok gak main-main gitu. Yang kedua pada saat akan nikah. Pada saat itu kiainya suruh nyebut saya, sebutkan rukun nikah. Lali kabeh bleng. Wis kadung iling-iling nojot, guys. Wis gak siap blas, gak sinau. Padahal saya ngajar juga arkanul nikah kan gampang juga. Tapi ndredeg. Akhirnya saya ngomong ke kiainya, "Ngene lho, Bah, mari nikah gampang, Pak, tak sebut apa." Yang ketiga saat ini disuruh ngisi ceramah. Gak main-main re awak iki ndredeg. Mudah-mudahan majelis kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tumaten Gus Rohim, monggo Gus. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, demi keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad dan juga keberkahan tempat yang barokah pesantren, maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan materi tentang pentingnya punya anak yang soleh dan solihah. Mugi-mugi anak turun kula panjenengan dipun paringi anak turun ingkang soleh lan solihah. Jamaah yang dimuliakan Allah taala, anak soleh adalah anak yang memberikan manfaat di dunia sampai di akhirat. Kalau Habib Jamal, beliau mengadakan, mendirikan pesantren, ngajar, maka semua pahala beliau langsung masuk ke rekening pahala abahnya beliau. Mudah-mudahan abahnya beliau amal baiknya diterima Allah SWT. Semua amal baik seseorang, maka pahalanya masuk kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, anak soleh terus memberikan manfaat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sik difoto sik. Wis ta? Wis ta? Sik nyetel dikit ngono wis masuk. Foto ngene gak nyetel, Jas. Wis kok gelap-gelap gak mari-mari kok. Salah euli genaro euli. Otom gaya ses. Katanya Pak Kiai Pak Ilham, apa Ilham? Kus apa sampean pindah nek ngarep namburi? Nek ngarep tolah, tolah kaya sonakam, Jas. Nek muri manggis entek kabeh. Salah gak diote ambek arek saken salah iki. Dino iki nasibe sing apes salah. Anak soleh adalah anak yang bisa memberikan manfaat di dunia sampai di akhirat. Bahkan menaikkan derajat orang tuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi anak putu panjenengan dadi anak putu kang soleh lan salihah. Kepingin apa boten? Kepingin anak putu soleh salihah apa boten? Usaha, ikhtiar. Kali ini, dua. Kau am sukses. Loro. Jenenge tempel jenenge. Sungkan Habib gak enak. Anak soleh Prabu adalah anak yang dengannya orang tua masa tuanya pensiun. Anak soleh ini mesti ikhlas ngurumat orang tua. Tapi anak gak soleh ngurumat orang tua tomak dengan warisannya. Ono anak mijiti orang tuanya kayak kerosok enak orang tuanya ngomong kok enak lebih jutani le. Ngerten lho Pak, maksud kula omah iki dole mari Pak. Alhamdulillah teng mriki mboten enten. Niku jenenge anak teur. Teur lop-lopan. Ruwet. Kadang guyu gak enak wetu ngobar. Kalau anak soleh, dia tidak pernah mengharapkan harta warisan orang tuanya. Layat ma'anna bi amwali walidai, tidak pernah tomak dengan harta orang tuanya. Orang tua sudah sepuh, monggo bah dunia ini sambil damel umroh bah, monggo bah dunia ini damel haji bah, monggo bah dunia ini dihibahkan, diwakafkan untuk pesantren. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau perlu anak soleh itu gak minta warisan. Anak soleh ngomong ke orang tuanya, Pak, sampun Pak, kula sampun cekap. Donyo jenengan tak entek akan Pak, tegal-tegal sampe dol kabeh. Lek jenengan tego, Pak. Kula gak jalo, Pak. Tapi ya gak nolak, lho, Mas. Niki anak sok. Anak sok. Ah, sekarang begini. Soleh ini, apa sih soleh ini? What meaning soleh? Ini sarjana saya ngomong guys. SAG sarjana alam gaib. Lek Gus Sirat itu, nggih, lalu Tanfik NU itu Sirat Dibin SA Singo Edan. Pira-pira saya jadi NU ya. Alhamdulillah mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampean gak oleh ngarep Gus Sirat alias kan awak terus gak apa-apa. Santri gak boleh. Apa sih salah itu, Pak? Orang Arab itu, mohon maaf ya, Arab yang di Mekah sana, kalau bikin istilah itu, kalau menurut saya kadang-kadang rotok ngawur ya. Arab yang di sana ya, Arab Saudi di Mekah. Tahun kemarin saya umroh, itu melihat ada orang nulis-nulis begini. Alim Zujaja Sayyar. Alim itu kalau orang Indonesia ngerti kan begini, ahli kaca mobil. Tapi dia nulisnya alim, wong alim berarti tak delok. Jujur saya roh gak sido kuwi. Tapi kalau wong alim dibae alim apa pakar daripada kaca mobil. Kalau bikin istilah begitu. Terus saya pernah melihat ada orang jualan buah, tulisannya ngaten. Tulisannya begini. Al-imat soleh. Apa artinya? Al-inab soleh, apa artinya? Anggur soleh. Ini kalau gak nyinggung panitia, lihat kan anggur itu. Biasa berjamal ya, anak itu kan. Tak apa-apa, ngomong sak menikahi. Ada tulisan al-inab soleh. Ada lagi tulisan gini, al-maus soleh. Ada jamaah saya orang yang benar lagi tanya, Gus, apa itu untuk gedang soleh? Oh, maksudnya gedang kualitas. Pisang tua, walaupun soleh, artinya adalah anak yang kualitas. Balik-balik, walaupun soleh, artinya adalah anak yang kualitas. Nuhun sewu. Kalau ada burung, burung ya, peksi itu, burung, itu nilai kualitasnya bukan ada pada bulunya. Di belakang sini, Pak. Burung warnanya itu, warna bulunya itu merah sok apa biru, bagus warnanya, tapi nggak laku dijual karena suaranya kek kek kek, mana apa jenis tengkek, semua orang tahu. Tapi ada burung yang bulunya sederhana, hitam coklat, tapi harganya mahal. Itu harganya bisa puluhan juta. Harganya bisa puluhan juta. Itu namanya burung perkutut. Kalau ada kutut itu mekungnya 7 kali. Kung kung kung kung kung kung. Kawanan kusirat, beli pembeli kusirat. Ya, 10 juta. Apalagi kalau ada burung perkutut, iso muni bengi miliatan. Temenan miliatan. Kung kata kung bengi bengi kung kata. Kalau burung, Pak, kalau burung kualitasnya ada pada baleni. Kalau burung kualitas ada pada, kalau sapi gimana? Oh, cuk ni lemune darah ini juga rek lah. Lemune ya, dulu ayah saya tak pernah. Uang lemune. Kalau sapi, bukan umurnya, bukan warna kulitnya, sapi itu dagingnya. Dagingnya ya, lemu, cok, jelas ya. Kalau sapi kuru tapi dia apa namanya? Lombok. Nah sekarang kalau anak, anak kualitas dari apa? Anak manusia. Oh, tidak. Kalau anak dari apa ya? Bu, misalkan ya bapak-bapak, jenengan gak ada anak perawan, mugi-mugi sing sampun wancine duwe mantu, mugi-mugi diparingi mantu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing wancine rumah tangga diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya panjenengan enggak ada anak, Pak, perawan mulai pondok wapit. Terus ada perjaka sing lamar. Joko sing lamar ini ganteng, gede, dhuwur, putih. Ya, ganteng, gede, dhuwur, putih, tapi oon. Sampe diterima napa mboten? Diterima napa mboten? Kenapa? Kok oon? Tidak soleh. Kenapa enggak diterima? Karena tidak kualitas. Saat ini panjenengan enggak ada anak perawan wera biru sing jaluk ireng lemu. Yo nayamu lah, Jas. Kan gak elek-elek nemen, Jas. Nayamu lah, Jas. Kulite ini tapi soleh, diterima apa, Jas? Lagi wong lanang nek loro lho, siji putih dhuwur, gede dhuwur, oon. Sehingga lemu ireng tapi soleh. Artinya apa, Bapak? Kualitas seorang anak yang dikatakan waladun soleh bukan karena ketampanannya, bukan karena kecantikannya. Duwe anak wedok wayu tapi lekak sholat, naudzubillah min. Duwe anak ganteng oleh blubut, ganteng tapi blubut, Barang wong tua didoli. Diarani waras seneng turu. Diarani loro makane kanyak. Nowar, lendom, lecep, nakam kabeh. Astagfirullahal. Moko perawun estu demi Allah tidak ada harta yang paling bermanfaat mengalahkan anak singso. Anak singso. Bagaimana caranya? Caranya anak kita mesti kita belajarkan agama. Anak kita mesti kita masukkan ke pesantren. Pecinta Nabi Muhammad. Anak itu tuh mondok. Amin ya Robbal. Ngeten lho Pak. Kemarin anak saya belum balik berangkat ke pondok. Anak yang keempat. Yang keempat belum kelima lah. Ngercol ya. Keempat-keempat. Ya. Belum balik perempuan. Saya bawa ke pesantren di Lawang. Umiknya nangis. Karena apa? Ya apa Robi, aku lek kangen ya apa aku. Ngene iki ya, kon lek kangen anakmu ndek donya, kata Habib Hadi tadi, lek kangen ndek donya iki gampang. Lek kangen masih kecil bisa dikunjungi, tapi kalau anak kamu terlambat tidak menjadi orang yang saleh, dikongkon salat bantah wani nang wong tuane. Niki kira-kira nangis ora pombone Robi. Lek nangis anak pembone lho den. Enggak ada. Ayo nduk salat to tanduk. Moh. Nduk nutup aurat tanduk kadit. Misalnya. Susah lho den. Timbang susah ketelatan besok. Lebih baik susah sebentar anak dagak pesantren. Maka syarat anak soleh orang tuanya harus memberikan fasilitas yang terbaik. Gini kok anak itu lebok no pesan. Amin ya Robbal. Mulih kok musawarah. Gini wadah. Gak mungkin pak. Wong nyantri ini kok. Kalau gunanya gak mungkin. Nuhun sewu ya. Saya ini sekolah ya. Semuanya sekolah. Tapi ilmu sagetnya itu di pesantren. Sageto kulo gak ada pesantren. Karena saya dulu pernah di pesan. Banyak kawan-kawan saya alumni Mesir. Ya. S2, S3, S campur, gak iso pak di pondok, gak iso, karena ilmunya ini kurang barokah. Mau kalau jadi yai closingnya, mudah-mudahan kiai saya Yai Mahmud bin Abdullah diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT. Yai kulo pilih anak santri gudukin deh, jangan tenangin deh, tenang li, gudik iku li yo, stempel li surga. Oh, coba ditambah lo. Ngoleh sono nyetok stempel ya berarti kon ahli surga. Surga itu pitu lawangnya mau ngomong. Dan ini kudu lo serolah sih ya. Gak apa-apa kayak ngomong tuamu seluruh. Salu ala nabi itu tempat. Jadi gak masalah, justru sih gak tau gudiknya ini gak tau mondok. Tadi kan sama ini orang keterusannya ceramah mangga pak ya, hati-hati ngomong. Lek gudiknya ini lu ngular ya kan. Tapi lek gudike pondok lain. Asline gak foto, jos mek menghibur aja ya. Lek asline foto gatel ini guys ya. Tapi gak bisa dihindari. Justru dalam gudik itu masuknya penyakit goblok. Sallu ala Nabi Muhammad. Gak apa-apa. Ini Pak, ada hadis sahih. Pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad ada dua orang laki-laki punya keluarga. Yang satu yulazimun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ta'allam minhu. Mondok dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Yang satunya ihtarofa ai al-qasab iyal. Yang satunya bekerja. Fasaka muhtarif. Sehingga bertamalna mengatu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kayak ngaten ya Rasul, niki di omah butuh akan pendamelan, saya akan mengambil adik saya untuk enggak mondok. membantu saya. Apa kata Nabi? La'allaka bihi turzam, justru karena dia mondok itulah kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah itu kalau dalam ilmu nahwu ada litahqiq. Justru karena dia belajar itulah kamu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu. Sampean kepengin rezeki halal barokah mboten? Kepengin rezeki halal barokah mboten? Anak dipon amin ya robbal. Lalek mono anak niku pun rawuh nggih sing perhatian. Sambang ngono sowan nang gurune. Lah di omah niku nggih ana gedang solo. Ketok gawa nang pon. Kira-kira Ustaz Anwar Taufik seneng ngono. Dulu umik kula ngoten. Umik kula ngaji niku gurune lek ana gedang solo dikolekno. Dadi masih kula rodok nakal guru gak weni nyewe. Iki tak cewek kalau macet ini. Nah yang mulia ya. Ada kalanya orang mau anak gak ada di santri belas. Kalau gak ada di santri, telung tahun gak tau gula orang tuanya. Aku mikir ke arek di pondok atau di gua arek ini. Gak apa bos. Kepingin anak soleh-solehan kan? Anak di pon gak ada. Tidak ada sistem pendidikan yang terbaik untuk merubah sifat yang buruk menjadi baik, saya lihat kecuali pesantren. Oke, makanya jangan salah paham. Pesantren itu tempat orang yang baik. Kalau kadang tersinggung nih, ada seorang ibu ngundang anak ini nih, di ngarep pulang nih. Lih, kau ngecek nakal-nakal nih. Lih, kau nakal-nakal tak pondok nih. Dah, uang ini kira. Jadi pondok kayak gini. Padahal dalam sistem pendidikan, dalam ilmu pedagogi, sarjana sih, ya, itu untuk mendapatkan output yang baik itu, inputnya harus baik. Jadi kalau sekolah-sekolah yang bagus-bagus itu, dia ngambil muridnya itu harus yang baik muridnya. Tapi kalau pondok enggak, sembarang dicampur, karena di sana ada tazkiyah. Santri biasanya, kalau pengalaman saya mondok dulu, kalau pengen dicelok ambil yai, itu depannya teori itu naru. Teori ya ada ini. Sudah. Kak tinggal ngaji dengan poso pak. Jenenge poso pada nabi. Allahumma nawir qalbi binuri hidayatika kama nawartal ardha binuri samsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini poso le yo pitung dino. Sayai, ini ditani gile selawat ping sahu. Terus kok tak paling ngeliatin bener ya? Karena kalau cek dukuran, kalau ngewu, lapo mang takon dek. Oh so kalian takon, kalau senang mondok itu, gak usah kalian takon. Kon balai ini tak berdebat kan dek uang. Dan perintahnya kan tinggi saya. Karena aku tak balai ini uang anak santri hanya, ses. Pembinten ya, ambil tak nol, telung ngewu. Pokoknya, lapo mang takon dek. Lah dari situ pak arek itu rapi. Lah sistem yang seperti ini nggak bisa di tempat lain nggak bisa. Mana ada sekolah ini telepon poso nih. Poso, hitung dino. Terus murid takon yang terjadi sampean pak. Aku setuju nih. Cari murid itu guru teori. Ya. Jadi dalam pesantren itu ada asror, ada asror, ada sesuatu yang tidak nampak. Lek anak sampean mondok minimal pak 5 waktu niku jamaah. Untung napa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Minimal baca maghrib baca rotib hakat. Sampean di omah nyambut damel, mungkin gak sempat maca Quran, putrane maca Quran oleh ganjarane maca Quran. Anak di pondok napa mboten? Di pondok napa mboten? Dan cari pondok hati-hati. Alhamdulillah di Batu ini ada Al-Habib Ahmad Jamal. Mudah-mudahan pesantren ini selalu ditolong Allah SWT. Kalau doa, mudah-mudahan tanah-tanah sebelahnya ini bisa dibeli. 3 tahun yang lalu kalau itu gede pondok. Saya ini juga gak cukup. Toleh-toleh. Karena memang kita ikut bersyukur kepada Allah SWT. Mondok-mondok sampai keliru. Ya. Mondokno itu ciri-cirinya gurunya harus punya guru. Ya. Sanad keilmuannya harus jelas. Iman kepada Allah, mesti dia iman kepada Nabi Muhammad. Iman kepada Nabi Muhammad, dia mesti iman kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad berarti dia mencintai sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pondok macam-macam, Mbak. Ada pondok yang dia ini orangnya nggak pernah ngaji terus bikin pondok. Maka yang saya maksud dengan pesantren ini adalah pesantren yang mana kurikulumnya sudah ada sejak zaman dulu. Kurikulum pesantren itu nggak pernah berubah, bisa berkembang tapi nggak pernah berubah. Kalau kurikulum dunia, Pak, ada kurikulum tahun 94, penelitian keliru kurikulum tahun 99. Tapi kalau namanya kurikulum pesantren, yang namanya sulam safina ya sulam safina. Merubah hurufnya aja nggak bisa, ketemu dia. Apalagi merubah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi. Mugi-mugi putra panjenengan dados putra putri yang soleh dan solehah. Syarat dinapakan terlalu? Syarat dinapakan di pondokmu. Wong tuane sing rukun. Sampe nek kepingin dadi wong tuane sing rukun, anak di pondokmu barokah. Wong tua cuk tukaran. Mantun mulutan ngeten iki, suami kudu tambah sayang kepada istrinya. Istri tambah menghormati suaminya. Wong lanang kudu loman nang wong wedok. Ojo sampe wong lanang medit nang bojone dhewe. Ana kalane wong lanang niku nek nang wong liya perhatian, nang bojone dhewe cuek. Enten iki, wong lanang niku tanggane kudanan. Sing kudanan niku ondor nayamu. Bingung golekno payung. Barang bojone dhewe kudanan dipaitu. Cuek layak. Ini bukan pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka termasuk min tarbiyat min jihadil akbar tarbiyatul aula. Setengah saking jihad yang besar adalah mendidik anak, dan anak ini bisa jadi baik. Kemungkinan baik itu besar. Lek wong tua niru, lek wong tua ru. Dan yang terakhir jangan lupa, wong tua kudu iso dadi contone anak. Ayo li maca Quran li, wong tuane kudu maca. Cok sampe ayo li maca Quran li, lah sampean bu aku tuwo li. Tak oleh. Kemudian jangan lupa lagi mendoakan anak. Kemarin waktu saat imtihan di pesantrennya Ustaz Hasan bin Abdul Latif, Nur Hasan bin Abdul Latif, saya sampaikan bahwa kepingin putra-putrane saleh-salihah, wong tuane kudu gelem ndongakno anak itu. Di antara doa yang sangat dianjurkan setiap anak niku diwaosaken Fatihah sebelum adzan subuh. Oleh anak gangsal, anak lima disebut. Ya Allah, anak kula nomor setunggal ya Allah. Sing nomor siji sampun gak ada bojo, oma-oma dereng gak ada keturunan, mugi gak angsal keturunan alfa. Ya Allah, anak kula sing nomor kalih tasik sekolah atau sik mondok, mugi angsal ilmu sing manfaat alfa. Pak. Pak. Kepingin anak soleh solihan mboten? Anake didungak. Lek anake 5 berarti Fatihah dipinten? Ping 5. Lek iso ping 6. Sing ke 6 kanggo bapak ya arek iki. Ya Allah, bapak ya arek wis kewut ya Allah. Ngelayak mawon ya Allah. Moga-moga sergap ngaji ten Anwarut Taufik. Amin ya Rabbal. Mekaten yang sakit oleh sampai akan kirang langkung yang agung mangapunten. Mugi-mugi anak putu kula panjenengan tetes anak putu ingkang soleh lan salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.